Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, membaca penjelasan dari Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan doa Syekh Muhammad bin Wahhab taala kepada orang-orang yang mempelajari risalah tulisan beliau ini, yaitu wa idza aznaba istaghfara. Beliau mendoakan kepada siapa saja yang mempelajari risalah beliau ini untuk menjadi seseorang yang apabila terjatuh dalam dosa ataupun kemaksiatan, istighfar, beristighfar, segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba apabila dia terjatuh dalam dosa, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dosa ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an memiliki asal pengaruh bagi pelakunya, yakni memiliki dampak yang buruk bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau terjatuh dalam dosa. Nah, dan dampak tersebut bisa menimpa langsung pada pelaku atau menimpa ya orang-orang yang dekat dengan orang yang terjatuh dalam dosa tersebut. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Adab wa Jawab bahwa yang namanya dosa itu bahkan bisa dirasakan dampaknya, dampak buruknya pada hewan tunggangan kita. Kalau dulu mungkin menggunakan kendaraan kuda, ya, unta dan semisalnya. Kalau sekarang mungkin, ya, motor kita atau mobil yang kita kendarai bisa terkena dampak dari dosa yang dilakukan oleh kita. Nah, al-muhim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang namanya dosa ini memiliki pengaruh, ya, dampak bagi pelakunya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Dan beliau Syekh Dr. Saleh Bolzan hafizullah ta'ala, beliau juga membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan mereka, orang-orang yang beriman ketika terjatuh dalam dosa, maka mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang yang mereka apabila melakukan amalan yang fahisha, amalan yang keji, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun bertaubat, beristighfar atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taubat bagi mereka ya yang terjatuh dalam dosa dalam keadaan mereka tahu, nah, apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka selama seorang hamba masih memiliki keinginan untuk bertaubat dari dosa yang dia lakukan dan masih ada kesempatan bagi dirinya selama matahari belum terbit dari arah barat dan selama nyawa belum dikerongkongan, maka senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba tatkala dia bertaubat dari dosa yang dia lakukan sebesar apapun dosa tersebut. Nah, ini apa yang kita baca ya, penjelasan dari Adutur Syekh Saleh Fauzan hafizullah ta'ala pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi al-umur thalath, idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabar wa idza aznaba istaghfara, hiya unwan sa'adah. Maka ketiga perkara ini, apa itu? Yang pertama ialah idza u'tiya syakara, apabila seseorang itu dia diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, kemudian yang kedua, apabila dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan yang ketiga, apabila dia terjatuh dalam dosa, maka dia pun beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga perkara ini, kata beliau, hiya unwan sa'adah, merupakan tanda atau alamat kebahagiaan. Nah, maka seorang hamba yang berbahagia adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Begitu pula segera kembali dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjatuh dalam dosa. Nah, ini merupakan tanda kebahagiaan. Kata beliau, man wufiqa laha nala sa'adah, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ketiga perkara tersebut, ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia seorang hamba yang pandai bersyukur, kemudian bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, dan cepat kembali beristighfar ketika terjatuh dalam dosa. Kata beliau, nala sa'adah, maka orang tersebut akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang-orang yang bisa mengamalkan ketiga perkara tersebut tentunya adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yani belum tentu semua umat Islam atau kaum muslimin atau setiap hamba bisa menjalankan ketiga perkara tersebut. Namun apabila ada seorang hamba ada pada dirinya tiga perkara ini, maka dia adalah hamba yang berbahagia yang dia melakukan ketiga perkara tersebut karena memang murni diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang apabila tidak diberikan taufik, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Jangankan ketiga perkara tersebut, salah satu dari ketiganya saja ketika tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu melakukan taubat. Ya. Seseorang yang biasa terjatuh dalam kemaksiatan, sudah kita peringatkan dia, bacakan kepada dia ayat-ayat ancaman terhadap orang yang melakukan dosa, tapi kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bertobat dari dosa yang dia lakukan tersebut. Ya. Demikian pula orang-orang yang timpa musibah, kita hibur mereka, beri mereka semangat, bacakan ayat-ayat tentang pahala orang-orang yang bersabar. Namun kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut dan dia tidak mau berusaha untuk menjadi hamba yang bersabar, tidak akan mampu dia bersabar dari apa yang menimpa dirinya. Begitu pula dengan hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Tidak semua orang pandai dalam mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Justru sebaliknya, kebanyakan manusia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang telah dia dapatkan. Maka apabila ada seorang hamba dia bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, sekecil apapun nikmat tersebut, bersabar dari musibah yang menimpa dirinya, kemudian dia adalah orang yang paling mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala terjatuh, ditegur oleh saudaranya untuk cepat kembali beristighfar ataupun kembali, maka ini merupakan hamba yang bahagia. Jadi berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hurima minha aw min ba'dihha fa innahu syaqiyyun. Maka kata beliau, barang siapa yang diharamkan dari tiga perkara tersebut, yakni dia menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, tidak bisa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, dan dia mudah untuk terjatuh dalam dosa dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, au min ba'dihha, atau dia tidak bisa melakukan sebagian dari ketiga perkara tersebut, ya, maka kata beliau, fa innahu syaqi, maka pada hakikatnya dia adalah hamba yang sengsara. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba itu pada hakikatnya, ya, bukan ditinjau dari sisi materi saja. Nah, namun kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Seorang hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, kemudian bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, serta segera kembali bertaubat kepada Allah ketika dia terjatuh dalam dosa, dia akan mendapatkan sekian keutamaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang semua itu kembali kepada dunia dan akhiratnya. Ya. Seorang yang bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah, Ini bukan hanya kembali kepada perkara dunianya saja, akhiratnya saja. Ketika dia bersyukur, justru itu bisa menambah nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau seandainya kalian mau mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambahkan. Nah, begitu pula orang yang bersabar ketika dia ditimpa musibah, ya, diambil dari sebagian nikmatnya dunia yang dia miliki, Allah akan ganti dengan yang lain yang lebih bagus, yang lebih baik. Ya, yang lebih baik tentunya ialah yang lebih dibutuhkan oleh hamba tersebut. Nah, baik. Terlebih lagi dalam permasalahan akhirat, orang-orang yang bersabar mendapatkan, ya, pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beristighfar, ini menjadikan diangkatnya derajat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah apa disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala, bahwa ketiga perkara ini, yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika dipuji, dan beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda alamat kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhirat. Nah, maka barang siapa yang dia diberikan ketiga perkara ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiga perkara ini, maka dia menjadi hamba yang bahagia. Nah, dan sebaliknya, orang-orang yang luput dari ketiga perkara ini ataupun salah satu dari ketiga perkara ini, maka dia adalah orang yang sengsara, walaupun hartanya banyak. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ya penjelasan dari kalam beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ta'ala di awal kitab yang beliau sebutkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, yakni Syekh Muhammad bin Wahhab radhiyallahu ta'ala, dalam risalah beliau ini, qala al-muallif rahimallahu ta'ala, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu anhu mengatakan, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atihi, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Nah, ini merupakan doa dari beliau pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi seseorang yang mengajarkan ilmu kepada umat manusia untuk senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang dia ajarkan ilmu tersebut. Nah, dan ini merupakan kebiasaan mereka para salafus saleh, senantiasa mendoakan orang-orang yang belajar ilmu dari mereka. Nah, dan sepantas pula ini yang ada pada seseorang yang mengajarkan ilmu syar'i. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Bahwasanya al-hanifiyah itu merupakan, atau al-hanifiyah yang itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahud-din, ya, ikhlas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan agama Hanifiyah, yakni agama Nabi Ibrahim, yaitu mengajarkan tentang seseorang itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam beragama. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Beliau menjelaskan, wa ta'atullah maknanya imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mendoakan dengan arsyadatullah li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya ialah imtithalu awamiri, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dimana kala seorang hamba dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan makna atau dari ucapan Syekh Muhammad Al-Wahhab tentang Al-Hanifiyah. Naam. Anna Al-Hanifiyah millata Ibrahim. Kata beliau, Allah Jalla wa'ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Jalla wa'ala, yani Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, Allah memerintahkan nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-123 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepada engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk engkau mengikuti agamanya Ibrahim hanifa yang lurus. Nah, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihi salam itu bukanlah orang atau bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik. Ya, Nabi Ibrahim adalah nabi yang istimewa, ya, sehingga mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengaku-ngaku Nabi Ibrahim adalah ya dari golongan mereka atau nabi mereka. Nah, padahal Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka semuanya. Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang Yahudi, orang Nasara, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam wa ma kana minal musyrikin. Di beliau bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, ini ayat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita perlu mengetahui agama Nabi Ibrahim itu agama yang seperti apa. Sehingga dari itu kita akan ketahui kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, di sini disebutkan bahwasanya al-hanifiyah millata Ibrahim, al-hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala beliau menjelaskan al-hanifiyah millatu hanif atau millatul hanif wa huwa Ibrahim. Al-hanifiyah atau agama al-hanif yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal-hanif, dan makna dari al-hanif ialah huwa al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Nah, beliau katakan yang namanya millatul hanif itu adalah milahnya Ibrahim. Sekarang apa itu al-hanif? Al-hanif kata beliau adalah al-mukbilu ala Allah, seseorang yang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'ridu amma siwa, dan dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mukbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwa, seseorang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala na'am dan berpaling dari selain Allah. Hada huwal hanif, inilah yang dimaksud dengan al-hanif. Al-mukbilu ala Allah, yakni seseorang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbihi, menghadap Allah dengan hatinya, wa a'malihi, dan juga amalan-amalannya, wa niyatihi, begitu pula dengan niatan-niatannya, wa maqasidihi, dan tujuan-tujuannya dia. Ya, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala hatinya, amalannya ditujukan kepada Allah. Nah, niatannya tertuju kepada Allah. Keinginannya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulli halillah, semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-muqbilu ala Allah. Yani seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Amalan-amalannya, amalan yang dia kerjakan, semuanya ditujukan kepada Allah. Niatannya dia hanya untuk Allah. Keinginan-keinginan dia, tujuan dia diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ini namanya al-mukbilu ala Allah. Al-mu'rid. Kemudian al-hadid adalah al-mu'rid amma siwa, yakni seseorang yang dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wallahu amara aw wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semuanya untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agamanya Nabi Ibrahim atau al-hanifiyah milatul hanif, yang itu merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah agama yang mengajarkan tentang apa? Ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena al-hanif maknanya ialah al-mukbilu ala Allah, seseorang yang dia menghadap kepada Allah dengan apa? Hatinya. Hatinya hanya kepada Allah, tertuju kepada Allah. Amalan-amalan yang dia kerjakan ditujukan kepada Allah. niatan dia, tujuan dia diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlas. Al-mu'ridu 'amma siwa, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sama dengan agama para nabi dan rasul yang lainnya. Semuanya mengajarkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau adalah nabi yang dahulu, lebih dahulu dari Nabi sallallahu alaihi yang mencontohkan tentang tauhid, mengajarkan tentang tauhid. Nah, maka beliau pun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fid-din, dalam agama ini, min haraj, sesuatu yang menyusahkan. Ya, syariat Islam itu adalah sesuatu yang memudahkan, bukan yang menyusahkan. Kenapa? Karena syariat Islam itu merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu semuanya kembali untuk kemaslahatan, kebaikan hamba itu sendiri. Kalau tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak alam semesta. Nah, maka pada hakikatnya syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu aturan yang baik bagi umat manusia setelah mereka mau mengimaninya. Nah, makanya Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan kami tidak jadikan bagi kalian, ya, di dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan, yang memberatkan kalian. Nah, millata abikum Ibrahim, agama nabi kalian, agama bapak kalian Ibrahim. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau mengajarkan yang namanya tauhid, mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama dengan apa yang diajarkan oleh mereka para nabi dan rasul sebelum utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa millatu Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan, dan agamanya Nabi Ibrahim ialah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu agama yang mengajarkan agar engkau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam agama ini. Ini agama, ini adalah millat Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, mengajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam beragama. Nah, kata beliau, hadhil hanifiyah, inilah yang dimaksud dengan al hanifiyah. Nah, beliau mengatakan, maqala anta budallah faqad, di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau mengatakan al-hanifiyah millat Ibrahim Anta'budallaha mukhlishan lahu din. Beliau tidak mengatakan anta'budallaha. Tidak sampai di situ saja. Naam, tapi beliau melanjutkan mukhlishan lahu din. Naam. Yani wa tajannubu syirk li'anna al-ibadah idza khalathaha syirka fasyirku batalat. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. Di sini Nabi Ibrahim atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya agama Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah itu adalah agama yang mengajarkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahu din. Bukan hanya beribadah hanya kepada Allah, tapi ada tambahan apa? Mukhlishan lahu din. Bukan hanya semata-mata beribadah saja, tapi harus ikhlas dalam beribadah. Maknanya ialah agar kita meninggalkan yang namanya kesyirikan, ya, di dalam beribadah. Bukan hanya ibadah, namun tidak memperhatikan perkara syirik. Kenapa? Ternyata kata beliau, li'anna ibadah, karena sesungguhnya yang namanya ibadah idza khalathaha asyruku, apabila kesyirikan telah tercampur padanya, ibadah tercampur dengan kesyirikan, batalat, maka ibadah tersebut batal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala takunu ibadatan, maka ibadah yang telah bercampur dengan kesyirikan tidak bisa lagi dikatakan sebagai ibadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah yang benar-benar ibadah yang murni adalah ibadah yang selamat dari yang namanya kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya kesyirikan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beramal, ya, melakukan amalan shalih, Allah juga melarang kita dari amalan-amalan keburukan. Jadi yang namanya agama Islam itu bukan hanya perintah ibadah-ibadah dan ibadah saja, namun ada padanya larangan. Dua perkara ini harus ada dalam agama Islam. Kenapa? Karena seseorang yang dia hanya beribadah tanpa memperhatikan perkara-perkara yang merusak amalan ibadahnya, maka dia akan terjatuh pada perkara-perkara yang merusak amalan ibadahnya tersebut dan tidak akan bermanfaat ibadahnya. Nah, maka perkaranya itu bukan hanya beribadah saja, sholat saja, terus menjadikan seseorang masuk dalam surga, tidak. Kita juga harus menjaga ibadah kita tersebut, jangan sampai tercampur dengan yang namanya kesyirikan. Kenapa? Yang namanya syirik merusak, menghancurkan amalan ibadah yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La'in asyrakta layahbatanna 'amaluk wa latakunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan, layahbatanna 'amaluk, maka pasti sungguh-sungguh benar-benar akan batal amalanmu semuanya. Amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan jihad, haji dan semuanya, kalau Nabi melakukan kesyirikan, batal kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi wa la takunanna minal khasirin, dan engkau nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi dunia dan akhirat. Sudah susah beribadah kepada Allah siang dan malam, ternyata terjatuh dalam kesyirikan. Tidak sadar bahwasanya namanya kesyirikan itu adalah sesuatu yang merusak amalan ibadah kita, sehingga ketika berjumpa dengan Allah menjadi orang-orang yang merugi. Sudah mengeluarkan harta, waktu, pikiran, tenaga dalam ibadah kepada Allah, ternyata tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tercampur ibadah tersebut dengan yang namanya kesyirikan. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari tauhid, begitu pula mempelajari yang namanya perkara kesyirikan, merupakan dua perkara yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, ya, agar ibadahnya benar-benar murni, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersih dari yang namanya kesyirikan, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengannya Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan untuk beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan serta menjauhi yang namanya kesyirikan. Nah, baik, ini kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ya, yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Al-muhim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, perkara tauhid, mempelajari yang namanya tauhid, begitu pula mempelajari yang namanya kesyirikan, ya, perkara-perkara syirik, ini merupakan dua perkara yang penting yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhirat. Nah, tentunya kita tidak mau menjadi orang-orang yang telah banyak beramal namun tak ternilai amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa? Kesyirikan yang tercampur dalam amalan ibadah tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menggolongkan kita dari hamba Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam beramal, dan menjauhkan kita dari amalan-amalan kesyirikan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bihadza, subhanallahi wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.